Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa poin, satu poin terakhir yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, yang dinukilkan oleh penulis kitab Adabul Ishrah wa Dhikru Suhbah wal Ukhuwah. Poin tersebut adalah adab bersama al-dhaif, bersama tamu. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan mengatakan, wa ma'al dhaif bil bishri wa talaqatil wajhi wa tibil hadith wa idhari surur wa qabuli amrihi wa nahyih wa ru'yati fadlihi wa minnatih bi ikramika wa taharrihi li ta'amika wa li mu'arris ibni kiram atau karram man da'ana fa'abayna falahul fadlu alayna فإذا نحن أتينا رجع الفضل إلينا ومع الضيف. Dan adab bersama tamu yaitu bil bishri wa talaqatil wajh, dengan wajah yang ceria dan berseri-seri, menampilkan wajah yang ceria dan berseri-seri, ramah bersama tamu. Wa tibil hadith, perkataan yang baik, yang baik, yang santun, yang menyenangkan. Wa idhari surur, menampakkan kegembiraan, senang kedatangan tamu. Wa qabuli amrihi wa nahyih, menerima perintah dan larangannya, yakni apa yang dimaukan oleh tamu atau yang tidak diinginkan oleh tamu dituruti. Apa yang diinginkan oleh tamu dan apa yang tidak diinginkan olehnya dituruti oleh tuan rumah. Wa ru'yati fadlihi wa minnatih, memandang dialah yang memiliki jasa budi. Bi ikramika wa taharrihi li ta'amika, dengan dia datang memuliakanmu dan memilih jamuan makananmu. Dari sekian banyak orang, engkaulah yang dipilih untuk dia datangi, dan jamuanlah, dan jamuan darimulah yang engkau pilih untuk dia makan. Berarti jasa dan budinya milik siapa? Milik tamu. Di antara adabnya adalah kita memandang yang telah berjasa adalah tamu, bukan kita selaku tuan rumah, sebab dia yang datang. Dengan itu kita termuliakan, dia yang telah memuliakan kita dengan kedatangannya. Dan dia pula yang telah memilih makanan kita dalam keadaan masih banyak orang yang bisa dia kunjungi dan dia makan jamuannya. Wali Mu'arris bin Kiram, dan Mu'arris bin Kiram memiliki bait syair. Mu'arris bin Kiram atau Karam memiliki bait syair yang menerangkan bahwa jasa atau yang telah berjasa itu adalah tamu. Dialah yang memiliki jasa dan budi. Dan yang berutang budi itu adalah tuan rumah. Mu'arris bin Kiram memiliki dua bait syair, man da'ana fa abaina falahul fadlu alaina. Barang siapa yang mengundang kita, fa abaina, lalu kita menolaknya, menolak undangannya, tidak mau memenuhi undangan datang, falahul fadlu alaina, maka dialah yang memiliki keutamaan atas kita. Dia yang telah berjasa, memiliki jasa dan budi atas kita, karena dia mengundang ya, sehingga dia memiliki budi dan jasa atas kita. Hanya saja kita menolak undangan tersebut. Fa idza nahnu ataina, dan jika kita datang memenuhi undangan, raja'al fadlu ilaina, maka keutamaan tersebut kembali kepada kita. Kitalah yang memiliki budi. Jika ada undangan, maka yang memiliki keutamaan adalah yang mengundang. Sampai undangan tersebut dipenuhi, yang diundang datang, maka yang memiliki keutamaan adalah tamu yang datang memenuhi undangan. Ya, yang datang memenuhi undangan. Ya, karena mungkin datang dari jauh atau memiliki kepentingan lain yang harus dia kalahkan, yang harus dia kesampingkan demi memenuhi undangan. Jadi yang memiliki keutamaan budi adalah tamu yang memenuhi undangan. Ini adalah beberapa poin adab terhadap tamu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Ya. Yaitu al-bishr wa talaqatul wajh, wajah yang ceria, yang ramah, yang berseri-seri. Kemudian perkataan yang baik, yang menyenangkan, wa idhari surur, menampakkan kegembiraan dengan kedatangan tamu. Kemudian menerima perintah dan larangannya, yakni menuruti apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan, serta memandang bahwa tamulah yang memiliki budi atas kita, memiliki keutamaan atas kita. Berkaitan dengan al-dhiyafah, memuliakan tamu, memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita semua untuk memuliakan tamu yang datang. Seperti dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Ya, memuliakan atau malam kedatangan tamu haqqun wajib ala kulli muslim. Ya. Memuliakannya adalah wajib atas setiap muslim. Jadi memuliakan tamu, ya, hukumnya adalah harus wajib. Ya, terlebih ketika tamu itu bermalam, maka itu haqqun wajib ala kulli muslim. Disebut Lailatul Dhaif, malam ya kedatangan tamu. Namun memang ada beberapa adab ya di dalam menjamu tamu dan memuliakan tamu. Ya, beberapa adab sebagai tuan rumah yang menjamu tamu. Di antara adab yang perlu diingat sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah an-niyatu shalihah. Jangan lupa untuk meniatkan niat yang baik, niat ibadah lillahi ta'ala dengan menyambut, memuliakan dan menjamu tamu. Niatkanlah ibadah lillahi ta'ala ikhlas. Demikian pula adab yang lain bagi tuan rumah, ya, terlebih orang yang hendak mengundang orang lain, maka an yada'wa al-atqiya dunal fusaq, sebisa mungkin mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik sebisa mungkin. Ya. Kecuali jika tamu itu ya datang tanpa diundang, ya mau bagaimana lagi? Tapi jika kita mengundang, maka usahakan yang kita undang adalah orang-orang yang baik, yang bertakwa, yang saleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, ya, kafir, jangan dijadikan sahabat. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu illa taqi, kecuali orang yang bertakwa. Nah ini, jangan mengundang kecuali orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang fasik, ya jika kita bisa memilih, maka jangan kita undang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Diterangkan oleh para ulama, menyimpulkan dari hadis bahkan, di antara adab seorang tuan rumah atau bagi tuan rumah di dalam menjamu tamu adalah menjamu dan memuliakan tamu semaksimal mungkin di hari yang pertama. Di hari yang pertama. Ya. Kemudian di hari yang kedua dan di hari yang ketiga jika menginap, ya, jika menginap, maka di hari yang kedua dan hari yang ketiga tetap memuliakan tamu ala kadarnya, sesuai dengan yang dimudahkan saja. Sesuai yang dimudahkan ala kadarnya, yang penting tetap memuliakan dan menjamunya. Ini jika tamunya menginap di tempat kita. Ya. Adapun selepas hari yang ketiga, maka hukumnya adalah sedekah. Ya. Sama saja kita bersedekah untuk orang yang membutuhkan. Sehingga semestinya tamu ya tidak lebih dari 3 hari atau tidak memberatkan ya tuan rumah. Sehingga di hari yang pertama adabnya itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tanpa memudaratkan diri sendiri. Bukan berarti harus meminjam uang atau meminjam sesuatu akhirnya memudaratkan diri sendiri, tidak. Ya, semaksimal mungkin tanpa ada mudarat. Itu di hari yang pertama. Kemudian di hari yang kedua dan di hari yang ketiga, ya ala kadarnya, memuliakan dan menjamu tapi ala kadarnya, sesuai yang dimudahkan saja. Terkait dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jaizatuhu yaumun wa lailah. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, fama ba'da dzalika fa wa shadaqah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Hendaknya dia muliakan, dia memuliakan tamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailah, jaizahnya. Ya. Jaizah itu sering diartikan dengan hadiah, tetapi maksudnya di sini adalah jamuan dan pemuliaan yang maksimal. Ya. Jamuan yang maksimalnya, pemuliaan yang maksimalnya adalah satu hari satu malam di hari yang pertama. Wadhiyafatu thalathatu ayyam, dan ya, menjamu tamu itu selama tiga hari. Fama ba'da dzalika fa wa shadaqah. Adapun setelah itu maka hanya shadaqah, sedekah. Nah ini, seperti tadi disimpulkan oleh para ulama, di hari yang pertama itu memuliakan dengan matta sa'alahu min birrin wa iltaf. Ini maksimal tanpa ada mudarat. Adapun di hari kedua yang ketiga, maka mahadhar, menjamu tamu dengan apa yang ada, ala kadarnya. Ya. Kemudian diterangkan pula oleh para ulama, ya, bahwa ada beberapa adab memuliakan atau menyambut tamu dengan mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana sambutan Nabi Ibrahim kepada beberapa tamu yang ternyata mereka adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka masuk menemuinya dan mengatakan salam, lalu dia menjawab salam, anda adalah orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahli faja'a bi'ijrin samin. Lalu Ibrahim dengan sembunyi-sembunyi menemui keluarganya, lalu datang dengan membawa daging yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu beliau menghidangkannya, mendekatkannya kepada mereka sembari mengatakan ala ta'kulun, silahkan makan. Ada beberapa adab menjamu tamu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS di dalam beberapa ayat ini. Dan disimpulkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama ya, adalah menjawab salam mereka dengan salam yang lebih baik, dengan salam, jawaban salam yang lebih baik. Sebab para tamu itu disebutkan qalu salaman, salaman, mereka mengatakan salaman. Lalu Ibrahim menjawab salamun. Kata para ulama, salaman dengan memfathah ya, menasabkan salam, ya, kemudian dijawab dengan salamun, maka yang lebih baik maknanya adalah salamun dengan mendhamah salam. Ya, dan ini penjelasannya secara bahasa. Ya, membutuhkan penjelasan yang jelas. Para ulama menerangkan salamun itu lebih baik daripada salaman. Sehingga seandainya tamu mengatakan di dalam salamnya assalamualaikum, maka kita jawab dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, atau dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adab yang berikutnya adalah adzhab fi ikhtifa, pergi mengambil jamuan dengan sembunyi-sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi. Fiktifa, yakni sebisa mungkin pergi ke dalam rumah untuk mengambil makanan dan minuman atau jamuan sebisa mungkin tanpa terlalu disadari oleh tamu. Ya, tahu-tahu kita sudah masuk dan datang kembali dengan membawa makanan atau minuman. Nah ini, sebab jika tamu mengetahui kalau kita selaku tuan rumah hendak mengambil sesuatu, maka tamu akan ya merasa rikuh, malu, tidak usah repot-repot, mungkin mengatakan seperti itu. Sehingga sebisa mungkin dengan sembunyi-sembunyi, dengan cepat ya mengambilkannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi tentang Nabi Ibrahim, faragha ila ahlih. Lalu Ibrahim raga ini zahaba fi ikhtifa, pergi dengan sembunyi-sembunyi, curi-curi. Tahu-tahu sudah menghilang. Pergi ke dalam menemui keluarganya ya untuk mempersiapkan jamuan. Kemudian faqarrabahu ilaihim, di antara adab di dalam menjamu tamu adalah mendekatkan jamuan kepada tamu. Didekatkan. Ya. Benar-benar dihidangkan di depan mereka sehingga mereka mudah tinggal mengambil, menjulurkan tangan mereka dan mengambilnya. Itu lebih baik daripada kita menempatkan jamuan di bagian ruang yang lain atau bagian yang lain dalam ruangan tersebut, kemudian tamu dipersilakan untuk bangkit dan mengambilnya. Ya, lebih baik adalah menghidangkan jamuan tepat di hadapan mereka dan mereka ya tinggal menjulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana Allah Ta'ala firmankan faqarrabahu ilaihim, lalu dia mendekatkan daging tersebut, jamuan tersebut kepada mereka, didekatkan. Kemudian adab yang lain adalah ya mempersilahkan dengan halus. Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, tidakkah kalian makan atau silahkan makan, intinya dengan bahasa-bahasa yang halus ya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kulu, makanlah ya, tapi mengatakan ala ta'kulun, ungkapan yang lebih halus. Kemudian ya, selain yang disebutkan di dalam beberapa ayat ini, para ulama juga menerangkan beberapa adab yang lain di dalam memuliakan tamu. Di antaranya adalah ijlasul dhaif bimakanin la'iq, menempatkan atau mendudukkan tamu di tempat yang baik, yang layak, nyaman. Ya, silakan duduk. Ya, ditempatkan di tempat yang layak, yang baik, yang nyaman. Kemudian adab yang lain pula diterangkan oleh para ulama ya adalah ya melayani tamu sendiri. Yani turun tangan melayani tamu. Ya. Dan ini sebenarnya disebutkan ya oleh para ulama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga bisa ditambahkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu sendiri tamunya. Ya, beliau tidak memerintahkan orang lain atau pembantu atau semisalnya untuk menjamu tamu atau menghidangkan makanan. Tapi beliau sendiri yang menghidangkan jamuan tersebut. Dan beliau yang mendekatkan makanan. Kemudian adab yang lain adalah yudhiru lahumul ghina. Menampakkan di hadapan tamu ya bahwa kita dalam keadaan cukup dan lapang. Jadi jangan menampakkan bahwa kita sedang susah. Tampakkan bahwa kita itu sedang lapang, enggak jangan khawatir. Sehingga tamu itu memakan jamuan kita dalam keadaan tenang, nyaman. Ya. Tidak khawatir. Ya. Tampakkan bahwa kita itu cukup dan lapang. Ini juga dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang sahabat yang menerima tamu, lalu dia memerintahkan istrinya untuk menghidangkan makanan, jamuan. Tetapi istrinya mengatakan, "Ma indana illa qutun lisbiyan." Kita tidak punya makanan selain makanan untuk anak-anak. Bagaimana ini? Lalu sahabat tersebut mengatakan, "Hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu 'asha'an." Ya. "Hayyi ta'amaki." Persiapkanlah makanannya. Sudah makanannya siapkan saja. Makanan yang ada disiapkan. "Wa aslihi sirajaki." Nyalakanlah lampunya karena itu malam hari. Nyalakanlah lampunya. "Wa nawwimi sibyanaki idza aradu 'asha'an." Dan tidurkanlah anak-anak jika mereka minta makan. Minta makan malam sudah tidurkan saja. Ya. Kemudian istrinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Ya, wa ja'ala yuriyani annahuma ya'kulan. Mereka berdua menampakkan ya kepada tamunya seolah-olah mereka sedang makan. Ya, mungkin di ruangan yang lain lampunya nyala, di ruangan sebelah oh mungkin tuan rumah sedang makan. Ya, makan di ruang sebelah sedangkan kita tamu makan di ruang tamu ini. Akhirnya nyaman menampakkan kepada tamu bahwa kita selaku tuan rumah itu cukup, berkecukupan dan lapang. Jangan menampakkan oh adanya ini sedang susah. Ya, tidak. Wa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan wa bata tawiyain. Mereka berdua menampakkan kepada tamu bahwa mereka berdua sedang makan padahal tidak. Wa bata tawiyain, dan mereka berdua bermalam dalam keadaan lapar padahal lapar. Kemudian di antara adab yang lain ketika menjamu tamu, memuliakan tamu, diterangkan oleh para ulama, an yuhadditsahum bima tamilu ilaihim an ilaihi anfusuhum. Mengajak mereka berbicara dengan pembicaraan yang disukai oleh tamu. Ya. Jadi tamu yang mengikuti kita yang mengikuti alur pembicaraan sesuai keinginan tamu. Ya, jadi bukan tamu yang diajak dipaksa oleh kita secara tidak langsung mengikuti pembicaraan kita, ya pembahasannya sesuai dengan yang kita inginkan, tidak. Sesuai dengan keinginan tamu, tamunya mau menyampaikan apa, mau berbicara apa. Ya. Sedangkan tuan rumah sifatnya hanya mengikuti alurnya. Wala yanamu qablahum. Tidak tidur sebelum mereka. Ini jika tamunya menginap mungkin. Tidak tidur sebelum tamu. Wa yabushu 'inda qudumihim wa yata'allamu 'inda wada'ihim atau wida'ihim. bersuka cita dengan kedatangan mereka dan bersedih dengan kepergian mereka. Jadi ketika mereka datang, tampakkan sukacita. Ya. Apalagi dengan sambutan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang. Ya, seperti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut tamu. Waktu itu tamunya seorang perempuan yang bernama Ummu Hani. Marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang Ummu Hani. Dan ketika pergi tamunya, maka tampakkan ya sedih. Ya. Ya walaupun tidak terlalu berlebihan ya menampakkan, tapi tampakkan bahwa kita ada rasa sedih. Tamu itu pergi. Ya. Oh, begitu ya, sudah. Oh, kok cepat sekali. Kok cepat sekali, kok buru-buru. Kan begitu, seolah menampakkan kesedihan. Menampakkan seperti itu. Kemudian wa alla yatahaddatha bima yurawwi'uhum bih bal la yaghdab 'ala ahad bi hadratihim. Tidak berbicara dengan kalimat yang membuat mereka takut, yang membuat tamu itu takut, takut atau risih atau rikuh, dan tidak marah kepada siapapun di hadapan tamu. Ya. Tidak marah kepada siapapun di hadapan tamu. Misalkan marah kepada anaknya, tuan rumah marah-marah kepada anaknya, atau tuan rumah marah kepada istrinya atau kepada pembantunya atau yang lain di hadapan tamu. Akhirnya tamunya jadi enggak nyaman. Ya. Bisa jadi tamunya ingin segera pergi dan pamit. Kenapa? Karena tuan rumah sedang marah-marah. Kan begitu. Sehingga ya jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat tamu itu merasa kurang nyaman atau takut, apalagi marah di hadapan tamu. Marah kepada seorang tetapi di hadapan tamu. Kemudian di antara bentuk memuliakan tamu juga adalah menjaga barang-barang milik tamunya. Ya. Mungkin kendaraannya. Ya. Mungkin juga yang lain. Ya. Sehingga tamu tersebut benar-benar merasa aman dan nyaman. Kemudian poin yang terakhir berkaitan dengan adab terhadap tamu adalah tasyi' al-dhaif 'inda al-khuruj. Ya. Mengantarkan tamu ketika pergi. Jadi mengantarkan sampai pintu rumah atau depan rumah diantarkan ketika tamu itu pergi. Ini beberapa adab di dalam menjamu tamu secara ringkas ya. Ya, adapun adab-adab seorang tamu ya nampaknya sudah pernah kita pelajari. Ya. Mungkin tidak perlu diulang di sini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan saja. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan adab-adab yang lain. Beliau mengatakan adabul jawarih, adab-adab anggota tubuh. Adab-adab anggota tubuh. Sebelumnya yang kita bahas adalah adab-adab kepada beberapa macam pihak. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada para sahabat dan ahlul bait, adab kepada para wali Allah, adab kepada penguasa dan seterusnya. Nah, berikutnya dengan pembahasan yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, yaitu adabul jawarih, adab-adab anggota tubuh. Ya, terlepas kepada siapa? Adab-adab anggota tubuh. Thumma ala kulli jarihatin adabun takhtassu bih. Kemudian masing-masing anggota tubuh memiliki adab yang khusus, adab tersendiri. Masing-masing anggota tubuh memiliki adabnya tersendiri. Fa'adabul basar nadharuka lil akh bil mawaddati allati ya'rifuha minka huwa wal hadirun. Adapun adab penglihatan mata, ya, pandangan kita, pandangan mata kita, ya, jadi ini adab-adab anggota tubuh, tapi masih kaitannya dengan teman, dengan sahabat, dengan orang lain. Adapun adab mata, penglihatan, pandangan, yaitu nadharu karil akh bil mawaddah, engkau memandang temanmu, saudaramu, bil mawaddah, dengan pandangan kasih sayang, cinta, pandangan suka. Allati ya'rifuha minka, yang itu diketahui darimu. Huwa wal hadirun, oleh dia, oleh saudaramu itu, dan juga oleh para hadirin yang lain. Yani memandang dengan pandangan yang ramah, pandangan suka, pandangan sayang, cinta kepada orang lain, kepada sahabat, kepada teman, ya. Bukan sebagai contoh apa pandangan yang sinis, ya, pandangan ketidaksukaan kepada orang lain, kepada sahabatnya, kepada temannya sendiri, saudaranya, ya, tidak, kepada ikhwan, memandang ikhwan, memandang sahabat-sahabatnya, teman-temannya dengan pandangan suka, sayang. Yang mana itu nampak dan diketahui, dipahami oleh saudara kita yang kita pandang, demikian juga oleh orang-orang yang lain. Kan biasanya terlihat dan nampak antara pandangan yang mengandung makna tidak suka, pandangan sinis, ketidaksukaan, dan pandangan suka. Nadhiran ila ahsani syai'in yabdu minhu. Ya. Demikian juga yang kedua, memandang, ya, memandang bagian yang terbaik yang nampak pada dirinya, bagian yang terbaik yang nampak pada dirinya, ya. Misalkan anggota tubuh teman kita, sahabat kita ini, kira-kira bagian mana yang terbaiknya dan dia suka untuk dipandang bagian tersebut. Nah, maka itulah yang kita pandang. Jangan memandang bagian tubuh, ya, saudara kita yang dia tidak suka kita pandang, kita lihat-lihat bagian tersebut. Ini adabnya, adab berkaitan dengan penglihatan, pandangan kita, mata kita, memandang bagian tubuh saudara kita yang dia suka, dia suka untuk dilihat, dan itu bagian yang terbaiknya. Mungkin wajahnya, ya, mungkin bagian tertentu dari pakaiannya. Jadi tidak semua anggota tubuhnya, ya, itu pantas untuk kita apa? Kita lihat, kita tatap, kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, ghayra sarifin basaraka anhu fi hadithihi lak. Tidak mengalihkan pandanganmu darinya ketika berbicara dengannya. Ya. Jadi ketika berbicara dengan sahabat kita, saudara kita, pandangan kita, ya, kepada sahabat kita, kepada saudara kita ini, bukan malah melihat ke arah yang lain. Ya. Tidak mengalihkan pandangan kita darinya di saat berbicara dengannya. Demikian juga di saat dia berbicara kepada kita, sama saja. Ketika dia berbicara dengan kita, ya, kita melihat, ya, kepadanya. Jangan malah membuang muka. Sahabat kita sedang berbicara dengan kita, kita malah membuang muka. Ini adabul basar, adab berkaitan dengan pandangan. Ya. Masih seputar apa? Al-musahabah, adab-adab di dalam bersahabat, berteman. yakni pandangan kita adalah pandangan suka, bukan pandangan benci. Demikian juga kita memandang bagian yang paling baik dari saudara kita yang dia suka untuk dilihat. Dan yang ketiga, tidak mengalihkan pandangan kita ketika berbicara dengannya dan ketika dia berbicara dengan kita. Adapun as-sam' pendengaran, beliau mengatakan wa adabus sam'i izharu taladzudzi bihadithi muhadithik. Adapun adab pendengaran, telinga, izharu taladzudz bihadithi muhadithik, menampakkan menampakkan at-taladzudz. At-taladzudz yakni rasa suka mendengarkan pembicaraan temanmu. Jadi mendengarkan, menyimak, sambil mengungkapkan atau menampakkan rasa senang, suka dengan pembicaraannya. Nampak bahwa kita mendengarkan dalam keadaan senang dengan pembicaraan tersebut. Bukan sebaliknya, mendengarkan tapi seolah kita tidak suka dengan pembicaraan itu, tidak menikmatinya. Ghayra sarifin basaraka anhu fi hadithih wa la qati'in lahu bi syai'. Tidak mengalihkan, beliau di sini menyebutkan kembali basar, tidak mengalihkan pandanganmu darinya ketika berbicara. Wala qati'in lahu bisyai', dan tidak memutus perkataannya, dan tidak memutus perkataan pembicaraannya dengan apapun. Jangan diputus. Teman kita sedang berbicara dengan kita, ya jangan diputus. Bisyai'in, dengan apapun. Memutusnya dengan apapun. Mungkin terkadang kita putus dengan ngobrol dengan orang lain, atau mungkin dengan aktivitas kita sendiri. Teman kita sedang berbicara, kitanya tiba-tiba melakukan sesuatu yang akhirnya teman kita berhenti berbicara, memutusnya. Padahal belum selesai pembicaraannya, tapi karena kita sibuk sendiri, akhirnya teman kita berhenti. Ya sudahlah, dengarkan dengan baik sampai selesai. Jangan memutus pembicaraan teman dan sahabat kita, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, entah mungkin dengan aktivitas kita atau mungkin dengan perkataan kita. Fa in tarraka al-waqtu ila syai'in min dhalik fa adhhir lahu 'udhrak. Jika waktunya sempit, jika waktunya sempit dan keadaan menuntut untuk memutus pembicaraan, fa'adhhir lahu udhrak, maka sampaikanlah udhurnya, sampaikanlah udhurmu kepadanya. Terangkan, afan, saya ada keperluan. Jadi terangkan dulu, minta maaf. Jangan tiba-tiba diputus pembicaraan temanmu, sehingga ketika teman kita, sahabat kita sedang berbicara, maka dengarkanlah dengan baik, simak dengan baik, bahkan tampakkanlah bahwa kita menyukai pembicaraan tersebut. Kecuali jika keadaan menuntut untuk memutus pembicaraan itu, ya sudah, minta maaf dulu, sampaikan udzurnya. Afan, saya sedang begini, saya mau begini, ada keperluan, dan seterusnya. Terangkan, terangkan udzurnya. Berikutnya adalah adabul lisan, adab lisan, ucapan. Wa adabul lisan an tuhaddithal ikhwan bima yuhibbuna fi waqti nashatihim li sama'i dhalik badiran lahum an-nasihata bima fihi salahuhum musqitan min kalamika ma yakrahunahu wa la tarfa' sawtaka 'alayhim wa la tukhatibhum illa bima yafhamunahu wa ya'lamuna. Adapun adab lisan, ucapan, antuhadithal ikhwan berbicara dengan ikhwan, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, bima yuhibbun, dengan pembicaraan yang mereka sukai. Dengan pembicaraan mereka sukai, jangan berbicara dengan mereka ya, dengan pembicaraan, pembahasan yang tidak mereka sukai, tidak mereka inginkan. Fi waqti nasyatihim li sama'i dzalik, di saat mereka semangat untuk mendengarkannya. Ya. Mungkin saja ada pembicaraan yang disukai oleh saudara kita, sahabat kita, tapi dia sedang tidak ingin mendengarkan saat ini. Ya. Waktunya terbatas misalkan. Ya, waktunya terbatas, atau mungkin sedang ada pikiran yang lain, sedang ada aktivitas yang lain, tidak ingin membicarakan masalah itu saat ini. Sehingga temanya, pembahasannya adalah yang disukai oleh sahabat-sahabat kita. Dan waktunya pun di saat mereka itu nampak semangat, antusias untuk mendengar. Badiran lahumun nasihata bima fihi salahuhum. Kemudian yang kedua, termasuk adab lisan, memberikan nasihat yang bermaslahat untuk mereka. Ya, ini termasuk adab lisan. Yakni ketika ada nasihat yang perlu disampaikan kepada mereka, nampak mereka memerlukan nasihat dalam suatu perkara, dalam suatu hal, ya sampaikan. Jangan malah diam lisan kita. Ya, di antara bentuk adab lisan kita ya kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ikhwan kita, adalah memberikan nasihat ketika mereka membutuhkan nasihat tersebut. Sampaikan. Musqitan min kalamika ma yakrahuna. Musqitan min kalamika ma yakrahuna. Ya. Tidak berbicara dengan apa yang mereka benci. Tidak berbicara dengan apa yang mereka benci. Ini poin yang lain lagi. Ya, pembahasan-pembahasan atau mungkin tutur kata yang tidak mereka sukai, ya jangan diomongkan, jangan diucapkan. Ya. Jangan berbicara sesuai dengan keinginan hati kita. Pengen ngomong ini diucapkan, pengen ngomong itu ya disampaikan, tanpa melihat bagaimana perasaan teman kita, ikhwan kita. Wala tarfa' sautaka 'alaihim. Ini berikutnya lagi. Wala tarfa' sautaka 'alaihim, jangan ya, mengeraskan suara di hadapan mereka. Ini terlalu keras. Ya. Berbicara dengan suara yang terlalu keras di luar kebutuhan. Ya, padahal dengan volume yang lebih kecil dari itu sudah cukup. Tapi ini keras. Ya. Ini di antara adab yang baik secara umum, tidak apa, tidak mengeraskan suara di luar kebutuhan. Ini juga merupakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, waghdud min sautik. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Luqman, waghdud min sautik. Ya, dan rendahkanlah suaramu. Kalau ngomong jangan keras-keras, apalagi sampai teriak-teriak, enggak usah. Ngomong itu secukupnya. Dengan suara yang secukupnya, perlahan, secukupnya. Wala tukhatibhum illa bima yafhamuna wa ya'lamuna. Ini poin yang lain, termasuk adab lisan. Jangan berbicara dengan mereka illa bima yafhamuna wa ya'lamuna, kecuali dengan perkataan yang mereka pahami. Ya. Jangan dengan perkataan-perkataan yang sulit mereka pahami. Yang sulit mereka pahami. Mungkin pemilihan kata yang terlalu sulit, terlalu tinggi, membingungkan maksudnya apa. Ya. Atau mungkin pembahasannya, ya, pembahasannya yang sulit dijangkau oleh mereka. Ya. Jadi pembahasannya semestinya yang mudah, pembahasan yang mudah mereka pahami. Demikian pula menggunakan pemilihan kata yang mudah mereka pahami juga. Ini diantara adab lisan. Kemudian adabul yadain, adab kedua tangan. Wa adabul yadain bastuhuma lil ikhwani bil birri wassilah wa la taqbidhuma anhum wa la 'anil ifdali 'alaihim wa ma'unatihim fi ma yasta'inuna bihi. Adapun adab kedua tangan, bastuhuma, ya, mengulurkan kedua tangan untuk ikhwan, saudara-saudara kita, mengulurkan tangan bil birri wassilah, dengan berbagai kebaikan, ya, bantuan, ya, ulurkan tangan kita. Wala taqbidhuma anhum, dan jangan menggenggamnya dari mereka. Enggak mau membantu dengan tenaga pun enggak mau. Apalagi dengan, ya, infak atau sedekah, ya, atau yang lain, atau hadiah. Ya, tidak mau. Ya. Jadi jangan menggenggam tangan kita, ya, sulit untuk membantu orang lain. Hendaknya kita mengulurkan dan membentangkan tangan kita, ya, membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ikhwan kita. Kemudian berikutnya adalah adabur rijlain, adab kedua kaki. Wa adabur rijlain antumasya ikhwanaka ala haddit taba' wa la tataqaddamahum. Fa in qarrabaka ahadun ilayhi taqarrab bi qadri al-hajah wa tarji' ila makanik wa la taq'ud an huquqil ikhwan thiqatan bil ukhuwah. Li anna al-fudail rahimahullah qala tarku huquqihim madhillah atau madhallah wa taquma lahum idza absartahum muqbilin wa la taq'ud illa bi qu'udihim wa taq'ud haythu yuq'idunak. Adapun adab kedua kaki, antumasya ikhwanika ala haddit taba', engkau berjalan bersama sahabatmu ala haddit taba', dalam bentuk mengikuti, ya, dalam bentuk mengikuti, berjalan bersama sahabatmu, saudara-saudaramu, dalam bentuk mengikuti. Wala tataqaddamahum, dan tidak mendahului mereka. Entah itu mungkin berjalan secara nyata, jalan kaki, atau mungkin dengan kendaraan, sudah di belakang saja. Gak usah lomba-lomba pengennya yang terdepan, santai saja. Ya. Jangan merasa berhak untuk dijadikan pemimpin, maunya di depan. Atau mungkin dengan kendaraan pengennya memimpin di depan terus. Ya tidak, santai saja, mau di depan, mau di belakang, atau mungkin di tengah. Jika ada beberapa kendaraan, ya sudah, santai saja. Ya. Jadi baik berjalan bersama sahabat kita secara nyata di jalan, atau mungkin dalam aktivitas-aktivitas juga sama. Dalam aktivitas kegiatan bersama-sama, ya, kegiatan kolektif, entah itu ta'awun atau itu mungkin apa namanya kerja bakti, atau mungkin olahraga kolektif, itu kan juga seolah berjalan bersama. Ya. Itu juga jangan ingin selalu menjadi yang terdepan, dalam arti memimpin, terdepan dalam arti memimpin, ya, pengennya jadikan koordinator atau yang terdepan memimpin. Santai saja, ikuti saja alurnya bersama sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Ya, sebab keinginan untuk selalu menjadi yang terdepan, yang memimpin, wah, itu sangat berbahaya dan bisa merusak ukhuwah. Ketika melihat orang lain, ya, yang mengkoordinasikan bukan dirinya, ya, dia akan benci, tidak suka. Akhirnya membuat gap sendiri atau membuat kubu sendiri karena bukan dia yang mengkoordinir. Ya. Kalau ada orang lain yang mengkoordinir, ya, dia cenderung untuk menyelisihi hasil kesepakatan bersama. Wah, repot. Na'udzubillah. Ikut saja. Antumasya ikhwanaka ala hadit taba', berjalan bersama sahabat-sahabatmu, ya, dalam bentuk mengikuti. Ya. Wala tataqaddamahum, dan jangan mendahului mereka, menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin. Jadi seperti tadi, baik itu konteksnya berjalan secara real, secara nyata, ya, jalan kaki atau dengan kendaraan di jalan, menempuh jalan, atau mungkin maksudnya adalah kegiatan kolektif bersama-sama, bersama sahabat-sahabat kita. Maka jangan pengennya selalu terdepan. Kalau enggak dikedepankan, enggak mau, atau membuat masalah, problem. Jangan, ikuti saja. Kerja baktinya kapan? Sekarang, besok, tanggal sekian, jam sekian, ya sudah, ikuti saja. Mau olahraganya kapan? Ya, mau di mana? Ya sudah, ikuti saja. Fa in qarrabaka ahadun ilaihi taqarrab biqadril hajah wa tarji' ila makanik. Wala taq'ud an huquqil ikhwan thiqatan bil ukhuwah li anna al fudail rahimahullah qala tarku huquqihim madillah. Dan seterusnya. Ya, ada beberapa keterangan beliau yang nampaknya perlu dilihat lagi, perlu dikoreksi, sebab beliau mengatakan wataquma lahum idza absartahum muqbilin. Engkau berdiri untuk mereka ketika engkau melihat mereka datang. Berdiri ya untuk sahabat-sahabat kita yang datang. Hukumnya apa ini? Jadi kan ada perincian. Wala taq'ud illa biqu'udihim. Jangan duduk kecuali dengan duduknya mereka. Ketika mereka duduk baru kita duduk. Ya. Nah, berkaitan dengan berdiri untuk orang lain, berdiri untuk orang lain. Ya. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah al-qiyam ilal ghair. Berdiri ya, berdiri untuk menyambut ya. Berdiri untuk menyambut ya. Dan apa namanya, untuk menyambut kedatangan orang lain. Ya, seperti mendekat kepadanya, ada orang yang datang kemudian kita mendekat, kemudian memberikan salam, kemudian berjabat tangan. Ya. Kemudian kita menunjukkan tempat untuknya. Silakan. Nah, ini hukumnya boleh. Atau mungkin apa? Mu'anaqah. Ya. Ketika datang dari safar, sudah lama tidak bertemu, maka mu'anaqah. Ya, mu'anaqah yakni berpelukan ya kan, semisal itu. Itu boleh. Adapun keadaan yang kedua, ya. Al-qiyam lil ghair. Ya. Sekedar berdiri untuk orang lain. Sekedar berdiri untuk orang lain, bukan untuk menyambut, menjabat tangannya, kemudian menuntunnya, mempersilahkan tempat untuknya, bukan, tapi sekedar berdiri. Berdiri untuk memuliakan orang lain. Ya, ketika datang, misalkan Pak Guru datang masuk kelas, muridnya pada berdiri. Ya, setelah Pak Guru duduk, baru muridnya duduk. Ya, atau mungkin ada tokoh yang datang, ya kemudian kita ikut, kemudian kita berdiri, bukan untuk apa? Bukan untuk menjabat tangannya, bukan untuk menyalaminya, ya. Dan semisalnya bukan, tapi sekedar berdiri. Maka ini hukumnya adalah dilarang. Hukumnya dilarang. Ini keadaan yang kedua, al-qiyam lil ghair, sekedar berdiri untuk memuliakan dan mengagungkan orang lain. Nah, adapun keadaan yang ketiga yaitu al-qiyam 'alal ghair. Al-qiyam 'alal ghair. Ya. Berdiri dalam keadaan orang lain duduk. Ya, berdiri dalam keadaan orang lain duduk. Nah, ini bagaimana ini hukumnya? Berdiri ketika orang lain duduk. Ya. Ini perlu dilihat lagi terkait dan hukumnya. Ini juga ada perincian. Dan seingat saya ketika ada kebutuhan juga diperbolehkan. Ya. Seperti untuk melindungi orang yang duduk tersebut seperti pengawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk, kemudian ada sahabatnya yang berdiri untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga diperbolehkan. Wallahu alam, perlu kita lihat lagi. Tapi setidaknya ya kita mengerti bahwa berdiri untuk orang lain, kalau sekedar berdiri, ya, maka hukumnya adalah dilarang, bisa makruh atau haram. Ya. Kecuali kalau kita ingin menyambut kedatangannya, menjabat tangannya dan semisalnya, maka itu diperbolehkan. Nah, ini adab, ya, beberapa adab anggota tubuh yang disebutkan oleh beliau secara ringkas. Dan berikutnya adalah adab al-bawatin, adab-adab batin. Insyaallah kita pelajari di kesempatan berikutnya. Dan adab-adab batin ini, ya, merupakan pembahasan yang terakhir dalam kitab ini, Adabul Isyrah wa Dzikrus Shuhbah wal Ukhuwah. Insyaallah kita baca di kesempatan pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu taala a'lam bisawab. Walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.